يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما حاضرين أحبتي في الله رحماني ورحمكم الله إن شاء الله kita akan mulai membahas tentang bab yang pertama yaitu bab ma'rifatul huruf, mengenal huruf dengan kita mempelajari tempat-tempat keluarnya huruf. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mengenal tempat-tempat huruf menjadi langkah yang sangat penting untuk kita tempuh di awal upaya memperbaiki bacaan Al-Quran. Al-huruf adalah bagian yang paling kecil daripada Al-Quranul Karim. Agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, kita awali dengan memperbaiki bacaan huruf, mengenal sifat-sifat huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, kemudian beralih dengan memperbaiki bacaan secara lebih luas seperti mengenal hukum-hukum, mengenal waqaf dan seterusnya. Huruf-huruf Arabiyah sebagaimana yang telah kita ketahui yang berjumlah 29 memiliki tempat-tempat keluar. Ya, itulah yang dinamakan dengan makhraj. Ya, makhraj adalah tempat keluar huruf. Makhraj akan membedakan satu huruf dari huruf yang lainnya. Ya. Jumlah makharijul huruf secara rinci ada 17. Baik, kita awali dari yang pertama yaitu makhraj pada bagian jauf. Secara umum, secara global ada 5 makhraj pokok ya. Kemarin apa? Telah kita sebutkan. Yang pertama jauf, kemudian halq tenggorokan, kemudian lisan, kemudian bibir dan pangkal hidung atau khoysum. Taib. Al-jauf rongga ya, adalah maksudnya rongga pada tenggorokan dan rongga pada mulut ya. Kita menyebutkan rongga itu maksudnya adalah dua tempat itu, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Nah, adapun rongga yang lain yang di bawah tenggorokan itu tidak ada kaitan dengan huruf ya, tidak ada kaitan dengan huruf-huruf Arabiyah. Baik. Rongga atau jauf menjadi tempat keluarnya huruf-huruf mad ya. Huruf-huruf mad yaitu alif, kemudian wawu sukun yang sebelumnya dhammah, serta ya sukun sebelumnya kasrah. Nah, insya Allah masing-masing kita mengenal huruf-huruf ini. Huruf alif ya. Yang kedua huruf wawu dan huruf ya. Ya. Huruf-huruf tadi akan menjadi huruf mad bila ada harokat yang sejenis sebelumnya. Ya, anak ulang lagi, huruf-huruf tadi alif, kemudian wawu sukun, ya sukun akan menjadi apa? Huruf-huruf mad apabila didahului dengan harokat-harokat yang satu jenis. Misalkan alif didahului oleh fathah ya. Misalkan mala ya. Qala. Naam. Soma. Jaza. Nah. Demikian. Itu yang pertama. Demikian pula wawu sukun akan menjadi huruf mad bila sebelumnya ada harokat dhammah ya, dhammah dan wawu itu satu jenis. Misalkan yaqulu yasumu yajuzu. Ya. Yang ketiga apa? Ya sukun. Yang sebelumnya apa? Kasrah. Misalkan yuridu, ya. Qila, azizun, ya. Nah, bacaan mat itu melibatkan tiga huruf. Imma dia alif ataupun apa? Wawu sukun dan ya sukun yang masing-masing itu ya keluar dari tempat ini yaitu jauf. Taib. Jadi huruf-huruf mat ini kalau kita perhatikan hanya melewati tempat tadi, melewati saja, tidak bersandar pada tempat atau pada bagian yang bisa kita raba, bisa kita tentukan titiknya. Akan tetapi hanya melewati suatu ruangan kosong. Nah, itulah yang dinamakan dengan jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Nah, para ulama menyebutkan atau menyebut jauf ini sebagai makhraj muqaddar, ya. Makhraj apa? Muqaddar. Karena tidak bisa kita raba, tidak bisa kita tentukan secara nyata ya, letak dari tempat keluarnya ya. Lain dengan huruf, misalkan huruf ba ya. Ba jelas ya, kita bisa tentukan titiknya secara nyata, bisa kita raba ya, bibir atas dan bawah ya, mim ya, bibir atas dan bawah. Adapun huruf-huruf mat yang keluar dari jauf ini, maka dikatakan bahwa jauf itu adalah makhraj muqaddar, makhraj yang sulit atau tidak bisa kita tentukan titik secara tepat ya, tidak bisa kita raba secara nyata ya tempatnya. Nah, itulah makhraj yang pertama yaitu jauf. Nah. Baik. Mungkin kita praktekkan dulu sebelum kita berpindah pada huruf-huruf yang lain. Ya. Coba kita baca. Qala. Qala. Ya. Kita sedang mengucapkan huruf alif. Ya. Huruf yang pertama dan yang terakhir, qaf dan lam, belum kita pelajari, tapi yang kita sekarang akan bahas adalah yang sedang kita bahas adalah huruf alifnya itu. Qala. Ketika kita memanjangkan qaf fathah, maka itulah huruf alif ya. Ya, huruf alif tadi keluar dari mana? Dari jauf. Ya. Baik. Cara mengucapkan huruf alif adalah dengan membuka mulut. Ya. Dengan membuka mulut, kemudian lisan tidak kita gerakkan naik atau ditarik ke belakang, tidak, dibiarkan pada tempatnya, pada posisinya. Ya. Baik. Kita coba lagi. Qala. Baik. Contoh yang lain misalkan jada. Jada. Atau jaa. Ya. Hanya dengan membuka mulut saja ya, maka akan terucap alif. Ja'a. Coba. Nah, yang panjang itulah alif ya. Buka mulut ya, harus dibuka mulutnya. Ja ya, digerakkan ya, rahangnya dibuka. Ja ya. Baik. Itulah alif. Yang kedua, wawu sukun sebelumnya dhammah. Yaqulu. Yaqulu. Yadhuqu. Ya. Yasumu. Ya. Bagaimana caranya mengucapkan wawu dengan menghimpun bibir? Ya. Himpun kedua bibir ke depan, sisakan celah. Kemudian ada sedikit gerakan ke belakang dari lidah ya. U, coba. U. U. Ya, jadi pangkal lidah terasa sedikit tertarik ke belakang. U U ya. Adapun iya ya diucapkan dengan menurunkan rahang sedikit ke bawah. I I I ya. Rahang diturunkan ya, bukan ditarik tapi turunkan. Sedangkan lidah bagian tengahnya naik ya. I I nah, itulah tiga huruf ya, huruf mat semuanya alif, wawu dan ya sukun yang sebelumnya harokat-harokat dari jenisnya masing-masing ya. Bisa dipahami insyaallah ya. Nah, huruf-huruf tadi ya, alif, wawu sukun dan ya sukun itu menjadi asal muasal dari harokat ya. Harokat itu ada tiga, yaitu apa saja, fathah, kasroh dan dhammah. Itu semuanya adalah percabangan dari huruf-huruf mad ya. Fathah adalah cabang dari alif, kemudian dhammah cabang dari wawu, dan kasroh cabang dari ya, ya. Sehingga pada penulisan mushaf di awal-awal atau di pada masa yang lalu, tanda harokat fathah itu seperti alif memang, dan sampai sekarang seperti itu, seperti alif. Tanda harokat kasroh ya seperti ya di bawah, dan tanda harokat apa, dhammah ya seperti wawu ya, seperti yang sekarang ini ada ya, karena ada kaitan asal muasal dari masing-masing harokat tadi ya, berasal dari alif untuk fathah, dari wawu yaitu dhammah, dan dari ya huruf apa, harokat kasroh. Nah, baik, kita beralih pada bagian yang kedua, yaitu halq ya, tenggorokan. Tenggorokan yang merupakan jalan nafas. Nah, itu juga termasuk tempat asal atau tempat keluarnya huruf-huruf ya. Kalau tadi huruf tenggorokan huruf rongga itu ada tiga, nah, sekarang huruf tenggorokan itu ada enam. Ya, ada enam huruf ya. Ada enam huruf yang bersumber dari tenggorokan. Baik, tenggorokan terbagi menjadi tiga ya, pangkal, ujung dan tengahnya. Pangkal, ujung dan tengah ya. Pangkal tenggorokan itu merupakan tempat keberadaan dari pita suara ya. Jadi pita suara kita ya, menurut yang kita baca di sini itu terletak pada pangkal tenggorokan, dan disitulah tempat keluarnya huruf hamzah ya. Hamzah itu keluar dari pangkal tenggorokan, tempat keberadaan dari pita suara ya. Coba kita baca A. Nah, itulah hamzah A ya. Kalau disukun ba, ba, ya, ada sesuatu yang bergerak, ya, ketika kita mensukun hamzah, ba, seperti ada apa yang dipertemukan, yang awalnya terpisah, itulah pita suara, ya, yang awalnya terbuka begini, kemudian menutup saat kita mengucapkan hamzah, ba, ah, baik. Kemudian yang kedua ha. Ha juga berasal dari tempat tersebut, dari pangkal tenggorokan ya. Tempat di mana di situ terletak pita suara. Nah, coba dibaca ha. Ha. Bah. Bah. Ya. Terasa berbeda antara hamzah dan ha. Ya, di mana huruf hamzah terucap dengan cara dipertemukan ya, bagian-bagian pita suara ditutup ba. Adapun ha ya, hanya menggetarkan pita suara ya, suara lewat begitu saja ya, dan pita suara masih terbuka. Bah. bah. Ya. Baik. Namun terasa di sini ada sesuatu yang bersandar. Suaranya memang di sini. Lain dengan alif, ba lewat saja. Ba atau bu, bi ataupun hamzah jelas di sini ada apa tekanan. Ba ya. Ha juga demikian. Ba. Ya, bedanya kalau hamzah menutup pita suara, ha masih terbuka. Nah. Mungkin di antara kita ingin tahu perbedaan antara hamzah dan alif, ya. Nah, alif ya kita ketahui, ya. Alif adalah huruf mat yang bentuk asalnya seperti ini, ya. Yang tegak itu namanya alif, ya. Adapun hamzah, hamzah sebenarnya dia adalah huruf yang baru, ya. Huruf yang baru. Artinya simbol untuk hamzah itu memang baru. Tidak ada apa bentuknya saat Al-Qur'an atau mushaf itu ditulis, ya. Tidak ada simbol hamzah yang kita kenal seperti sekarang ini, ya. Namun walaupun tidak ada wujudnya secara tertulis, namun secara lafadz ada huruf tersebut, ya. Taib. Lain dengan alif. Alif memang sudah punya bentuk dari awal, ya. Huruf alif ya seperti itu bentuknya, yang keluarnya dari mana? Rongga. Adapun hamzah, ya, dahulu hanya terlafadzkan saja, ya. Tidak punya simbol khusus, ya. Taib. Seperti misalkan hamzah pada kata tu'minu, ya. Pada kata apa? Tu'minu, ya. Secara lafaz jelas kita mendengar ada hamzah dilafadzkan. Tu'minu, coba. Ya. Atau yang lebih singkat ba'sin, coba. Ba'sin. Ya. Baik. Nah, hamzah itu ada dalam lafaz, namun dulu tidak ada simbolnya, ya. Saat awal penulisan hamzah atau saat awal penulisan Al-Quran hanya ditulis huruf ba, kemudian alif dan sin, ya. Ba sin, ya. Taib. Bisa dipahami, ya? Ya, hanya ada alifnya saja, ya, karena dulu memang tidak ada harokat, tidak ada titik, apalagi hamzah tidak ada. Namun terbaca dengan demikian, ba sin, ya. Alif tu'minu juga demikian. Tulisannya hanya ta, kemudian wawu, mim dan nun, ya. Kalau hamzahnya dihilangkan simbolnya, ya mungkin dibaca dengan wawu tu'minu, ya. Ba sin kalau tanpa simbol hamzah, ya mungkin dibaca sebagian dengan alif ba sin. Baik. Lalu kemudian agar kita lebih bisa membedakan, ya, mana yang harus dibaca hamzah, mana yang harus dibaca dengan huruf mat, akhirnya untuk hamzah ada simbol tersendiri, ya, dipilihkan untuk hamzah simbol yang mirip dengan huruf ain, ya, yang mirip dengan huruf ain, ya, karena kedekatan makhraj hamzah dan ain, ya. Baik. Nah, itu perbedaan antara hamzah dan alif, ya. Maka hamzah itu bisa dia berdiri sendiri, kadang-kadang bersama alif, ya, di atas atau di bawahnya, terkadang di atas wawu atau pada huruf ya, ya, di atas huruf ya. Ya. Baik. Kita berpindah pada bagian yang berikutnya, tengah tenggorokan, ya. Yaitu bagian sini antara pangkal dan ujung, ada bagian tengah. Nah, di situ terletak sebuah organ yang dinamakan lisanul mizmar, ya, lisanul mizmar. Ya, demikian dalam istilah Arabiyah seperti itu dinamakan lisanul mizmar. Ya, bentuknya seperti apa? Ya, seperti lidah, ya, yang menghadap ke atas, ya. Dalam apa penggambaran secara diagram bentuknya apa? seperti lidah, ya, seperti lidah mengarah ke atas, dia bisa bergerak depan ke belakang. Ya, walaupun mungkin dia berfungsi sebagai katup menutup jalan nafas, ya, ketika ada makanan minuman yang masuk, ya, dia menutup apa saluran nafas sehingga tidak kemasukan. Nah, itulah yang dinamakan dengan lisanul mizmar. Di situ menjadi tempat keluarnya huruf ain, ya. A, a, a, ya. Kalau disukun bunyinya ba, ba, ya. Kemudian ha, ha, ha, bah. Huruf ha lebih mudah daripada ain, ya. Ya, coba bah. Dengan ha bedanya apa? Letaknya bah, bah. Ya, kalau sifat-sifatnya mirip, ya, sama-sama apa? Ada nafas yang mengalir deras, ya. Ha, ha. Tapi beda posisinya. Bah di sini bah. Ya. Baik. Ain adalah diucapkan dengan cara menggerakkan tadi lisanul mizmar, digerakkan ba', ba', ba', ya, digerakkan ke belakang ba', ya. Baik. Dan diusahakan tidak ada campur apa, campur tangan, ya, atau tidak ada naam, tidak mengikutkan lidah dalam pengucapan ain, ya. Jadi betul-betul ain itu dari tenggorokan. Ba', ya. Jangan diaktifkan apa lidah, ya. Hanya pada bagian tengah tenggorokan saja yang kita aktifkan sehingga betul-betul terbaca huruf ain. Ba', coba. Ba'. Nah. A-i-u, ba', ha-hi-hu, bah. Nah, itulah bagian tengah tenggorokan. Yang ketiga, ujung tenggorokan, ya, bagian yang paling dekat dengan apa, ruangan atau rongga mulut, ya, yang letaknya kurang lebih, ya, di sekitar pangkal lidah, ya. Lidah yang sudah mulai mengarah ke bawah, nah, disitulah tempat dari ujung tenggorokan, ya. Jadi ujung tenggorokan letaknya, ya, di sekitar apa, pangkal lidah, ya. Ujung tenggorokan letaknya di sekitar pangkal lidah. Baik. Dari situ akan keluar huruf-huruf kha dan ghain, ya, kha dan ghain, ya. Coba kha, kha, ya. Kemudian ghain, o, o, o, ya. Kha, khi, hu. Coba lagi, kha, khi, hu, bah, bah, ya. Dirasakan keluarnya dari sini, dari ujung tenggorokan di sekitar pangkal bah. Nah, kemudian yang kedua tadi huruf ghain, bel, bel, o, ghi, u, ya. Nah, itulah enam huruf tenggorokan, ya. Diistilahkan dengan huruf halqi. Huruf halqi itu huruf dari halq, dari tenggorokan. Baik. Sudah berapa huruf yang kita pelajari? 6, ya. Yang 3 adalah huruf mad, alif, wawu, ya. Kemudian huruf halqi ada 6. 9 huruf berarti. 3 dan 6, 9 huruf. Hamzah, ha, ha dan ain, kha dan ghain. Baik. Sekarang berpindah kepada bagian yang ketiga. Tadi jauf, kemudian yang kedua apa? Halq, tenggorokan. Sekarang berpindah kepada jenis atau makhraj yang ketiga, yaitu makhraj lisan. Ya. Lisan ini menjadi tempat keluarnya banyak huruf-huruf Arabiyah. Ya. Ada sekitar atau ada 18 huruf yang berasal dari tempat ini, ya, 18 huruf. Kalau jauf tadi 3 huruf, ya, tenggorokan itu 6 huruf, lisan berapa huruf? 18. Dan pembagiannya lebih banyak, ya, perinciannya lebih banyak. Ya, bukan hanya ujung, pangkal, dan tengah. Ya. Dan juga yang terlibat juga bukan hanya lidah, ya. Dia melibatkan bagian lain, ya, pada mulut. Ya, kalau jauf, ya, hanya melewati saja. Tenggorokan itu, ya, hanya tenggorokan saja yang terlibat. Adapun lidah, ya, maka lidah akan bekerja sama dengan bagian yang lain sehingga akan terhasilkan huruf-huruf. Baik. Coba kita perhatikan lidah kita masing-masing, ya. Lidah kita itu terbagi menjadi 3 bagian, ya. Ada pangkal, ada tengah, ada ujung, ya. Pangkal, tengah, ujung. Ya. Kemudian yang di belakang pangkal namanya apa? Akar, ya. Nah, akar ini tidak ada kaitannya dengan huruf, ya. Nah, mulai dari pangkal lidah, kemudian tengahnya dan ujungnya. Nah, itulah sebagai tempat keluarnya huruf, ya. Pangkal lidah ya sekitar ujung tenggorokan tadi, ya. Pangkal lidah adalah di sekitar ujung tenggorokan. Ya, di sekitar huruf kha dan ghain, ya. Kemudian tengahnya, kemudian yang berikutnya adalah ujungnya, ya. Kemudian juga kita perlu mengenal bagian yang lain, yaitu tepi, ya. Kalau tadi bagian pangkal tengah ujung itu dari penampang atasnya, ya, ada bagian pangkal tengah ujung, sedangkan yang dikatakan tepi itu kalau kita lihat dari ya tepiannya, ya, tepi lidah, ya, sisinya, ya. Maka ada tepi lidah kanan, kiri, kemudian ada tepi lidah depan, ya. Tepi itu dalam istilah Arab namanya hafah, ya. Namanya apa? Hafah, ya. Berarti lidah punya 2 hafah, ya. Ada hafah tepi yang kanan, ada hafah tepi yang kiri, yang sisanya namanya tepi depan. Ya, atau adna al-hafah, ya, adna al-hafah, tepi depan. Tapi sini paham ya, ada bagian pangkal, kemudian apa, tengah dan ujung, kemudian ada tepi kanan kiri dan tepi depan. Nah, baik. Kemudian kita juga perlu melihat bagian yang lain yang nanti juga akan terlibat dalam pengucapan huruf-huruf lidah. Pertama, bagian yang dinamakan dengan hanak, hanak atau langit-langit, ya, al-hanak, ya, langit-langit, ya, yaitu qubbahnya mulut, ya. Itu menjadi bagian yang juga tidak bisa dilepaskan dari huruf-huruf lidah. Qubbah mulut, namanya apa? Hanak atau apa? Langit-langit, ya, langit-langit. Nah, langit-langit itu bagian belakangnya berupa lahm, ya. Bagian belakangnya berupa lahm, berupa daging, ya. Bagian tengah ke depan berupa azm, berupa tulang, ya. Kalau kita raba, bagian belakang itu apa? Lunak, ya. Bagian depan keras, ya. Karena ya susunannya kalau yang belakang adalah lahm, ya, daging. Kemudian yang depan itu berupa tulang. Nah, kemudian langit-langit tadi yang mulai berbatasan dengan gigi-gigi namanya gusi. Ya. Gusi itu bagian dari langit-langit yang sudah mendekat kepada gigi-gigi. Ya, namanya gusi. Nah, dan gusi yang akan terlibat dengan pengusapan huruf lidah adalah gusi bagian depan, ya, gusi depan. Gusi depan. Ya. Baik. Ke bawah lagi, itu namanya pangkal gigi. Di bagian yang ditumbuhi oleh gigi. Nah, itu namanya apa? Pangkal gigi. Bagian yang berbatasan langsung dengan gigi namanya apa? Namanya pangkal gigi. Ya. Berarti semua gigi punya pangkal-pangkal. Ya. Ada pangkal gigi geraham, ya, pangkal gigi taring, dan gigi-gigi yang lain. Nah, setelah itu baru gigi. Ya. Asnan. Ya. Gigi manusia yang masih utuh, ya, ada beragam macam. Ya. Yang pertama namanya apa? Gigi thaniyah. Ini taring, bukan, ya? Seri, no, ya. Gigi seri, ya. Dua saja, dua pasang, atas bawah. Ya. Kalau dalam istilah di tempat kita mungkin yang namanya seri empat, ya, empat pasang. Al-Muhim, yang dimaksudkan dengan gigi seri sebenarnya cuma dua pasang, dua atas, dua bawah, namanya gigi seri atau namanya thaniyah, thuniyah. Yang setelahnya, ya, samping kanan dan kirinya itu namanya rubaiyah, ya, namanya rubaiyah, ya. Mungkin dalam bahasa kita juga masih tergolong gigi seri, ya, yang fungsinya memotong, ya, ya, atau mengerap. Ya. Setelahnya baru apa? Taring, ya, untuk merobek, ya, gigi yang apa? Yang runcing ujungnya. Nah, setelah taring namanya geraham. Ya. Setelah taring namanya geraham. Ya, geraham yang paling depan namanya geraham dhahik, ya, karena kalau kita tersenyum ringan akan nampak, ya, yang belakangnya lagi, ya, itu namanya geram-geram yang berfungsi sebagai pengunyah, ya, tohin, ya, tiga, ada satu tohik, tiga tohin, yang paling belakang namanya nawajid, ya, najid, yang paling dalam, yang paling di belakang, ya, itu yang paling kuat ketika menggigit, ya, bagian najid, ya, ada empat nawajid. Ya. Baik. Nah, itulah gigi manusia yang masih utuh, ya. Ada gigi seri, thaniyah, gigi rubaiyah, kemudian gigi anyab, taring, geraham, ya. Geraham tadi ada dhahik, ada pengunyah atau tawahin, dan yang terakhir gigi untuk yang namanya najid, ya, nawajid. Nah, itulah gigi-gigi manusia. Baik. Jadi gigi juga sangat terlibat, ya, dalam pengucapan huruf-huruf lidah. Ya. Taib. Bagaimana yang tidak lengkap giginya? Ya. Gimana? Semampunya. Ya. Misalkan bagian depannya hilang. Ya. Huruf yang terlibat dengan gigi seri, misalkan huruf fa, ya, fa. Ya, kalau tidak ada gigi seri, ya sudah, letakkan, ya, di sekitarnya saja. Ya. Mungkin masih bisa ningkring di gigi-gigi yang di sampingnya, kan? Al-Muhim, mas tata'na, ya, kita semampunya. Baik. Kita mulai dengan bagian yang paling belakang, yaitu pangkal, nah, pangkal lidah, ya. Sambil kita perhatikan bagian lidah kita, pangkal itu paling belakangnya, ya. Pangkal lidah akan mengeluarkan huruf qaf. Pangkal yang paling belakang dinaikkan, ditempelkan ke langit-langit yang berupa daging, ya. Itulah huruf qaf. Ini enggak terkait dengan gigi ini. Jadi insyaallah masing-masing bisa mengusapkan huruf qaf walaupun tidak lengkap giginya. Ya. Coba o. Ko, po, ya, di, u, bako, kola, ya, takwa, ya, itulah kof, ya. Tahu huruf kof ya? Kof, titiknya dua di atas. Yang berikutnya huruf kaf, ya. Juga dia dari pangkal lidah, namun bukan pangkal yang paling belakang, sudah mulai maju posisinya, sudah mendekati tengah-tengahnya. Ya, kalau kof, bagian pangkal yang paling belakang, naikkan ke atas, menempel pada langit-langit yang berupa daging. Adapun kaf, ya, dia juga masih di area pangkal, namun sudah mendekati tengah-tengahnya. Ya, juga dinaikkan ke atas ke langit-langit. Namun sekarang langit-langit yang ditempeli itu sudah berupa tulang, ya, sudah berupa tulang. Ga, ya, atau sebagiannya sudah mengarah kepada bagian langit-langit yang tulang tadi, yang keras. Ga, ga, ya, jelas berbeda letaknya. Kof, pangkal paling belakang. Gas, mulai maju mendekati tengah-tengah. Ko, ga, coba. Ko, ga. Ya, coba perhatikan perpindahannya dari qaf ke kaf. Qa, dari belakang ke depan. Ka, qa, dari depan ke belakang. Ya. Baik. Berpindah pada bagian yang di tengah atau bagian tengah lidah. Jadi pangkal lidah tadi hanya menghasilkan dua huruf qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Nah, bagian tengah lidah akan mengeluarkan huruf jim. Ya. Jim, kemudian shin dan ya. Ya, tiga huruf. Ya. Bagian tengah lidah mengeluarkan tiga huruf jim, shin, dan ya. Ya. Taib. Yaitu bila bagian tersebut dinaikkan langit-langit. Ya. Jadi memang harus terlibat bagian yang lain sehingga dihasilkan huruf-huruf Arabiyah. Coba dibaca jim, jim, ja, ji, ju, aj. Ya. Kemudian shin, sha, shi, shu, ash, ash. Ya. Lagi jim coba. Ja, ji, ju, aj, sha, shi, shu, ash. Ya. Yang ketiga adalah ya. Ya. Jim, shin, ya. Ya, itu semuanya dari bagian tengah-tengah lidah, ya. Baik. Kita baca huruf ya. Ya. Ya. Yi. Yi. Yu. Yu. Ai. Ai. Ya. Baik. Huruf ya ini dari lidah. Ya. Bukan ya yang pernah kita singgung pada pembahasan makhraj huruf-huruf mad, ya. Kita sudah menyebutkan huruf ya pada pembahasan bagian jauf, ya. Rongga di antara huruf yang keluar harinya adalah huruf ya, ya. Ada alif, ada wawu sukun, ada juga huruf ya. Namun ya-nya khusus, yaitu ya apa? Ya sukun sebelumnya kasroh. I, ya. Adapun yang sekarang kita bahas adalah ya yang berharokat, ya, yi, yu, ya. Atau ya sukun yang sebelumnya bukan kasroh, ya. Contohnya ai, ya. Nah, jadi beda antara huruf ya sebagai huruf mat dan huruf ya sebagai huruf selain mat, ya. Huruf ya sebagai huruf mat keluarnya hanya melewati rongga i, ya, bukan i, tapi i. Adapun ya selain huruf mat, betul-betul apa, lidah yang sangat berperan dan disitulah tekanannya terasa, ya, bagian tengah lidah i, misalkan ya bertasydid juga termasuk lidah, bukan rongga, ya, ya yang bertasydid itu dari lidah. Iyyaka, coba. Ya, terasa lidah kita ini ada yang menekan. Nah, itulah huruf ya dari lidah. Makanya saat kita mengucapkan kalimat ya yang bertasydid, misalkan ya betul-betul lidah kita dinaikkan ya, sampai mendekati langit-langit. Ya, kalau tidak dinaikkan, yang muncul bukan ya lidah tapi ya ya mana? Dari rongga. Iyyaka. I bukan iyyaka tapi iyyaka. Baik. Nah, sehingga ketika saat kita mengucapkan ya bertasydid, betul-betul bagian tengah lidah itu dinaikkan. Baik. Itulah huruf tengah lidah, jim, shin dan ya. Ya. Apakah betul-betul jim, shin, ya itu memang dari satu titik, ya? Jim, shin, ya adalah dari satu titik yang sama. Ya, sebagian menganggap sama saja. Jim, shin, ya, ya dari titik yang sama. Ya. Baik. Namun sebagian ada yang memberikan atau sebagian membedakan, ya. Bahwasanya sebenarnya ada sedikit ya perbedaan letak antara jim dan shin dan ya. Kalau qaf dan kaf jelas ya, semuanya sepakat bahwa qaf dan kaf itu memang beda, ya agak jauh tempatnya. Qaf, kaf, jim, shin, ya ini ya, ya masih dianggap satu tempat, satu makhraj, ya. Namun sebagian ada yang merinci, ya letaknya itu, ya huruf jim, ya kemudian shin, kemudian ya, ya. Jim, shin, ya. Jadi urutan tadi jim, shin, ya ke belakang, ya tengah. Tengah tapi yang paling depan adalah jim. Kemudian yang tengah berikutnya apa? Shin dan ya yang paling belakangnya. Namun sekali lagi masih dalam bagian tengah lidah ya, dan sangat dekat letak masing-masingnya. Jim, coba ja, ja, sha, ya, ja, sha, ya, saya. Ko ka. Baik. Sampai sini paham ya? Ya. Sudah berapa huruf lidah yang kita pelajari? 5. Ya. Qaf, kaf. Kemudian ya, shin, jim. Ya, qaf dari belakang, qaf, kaf, ya, shin, jim. Baik. Berikutnya. Yang berikutnya kita berpindah ke tepi dulu. Sebelum ke depan, ya, sebelum ke ujung lidah, kita pindah ke tepi dulu, ya. Bagian tepi atau hafah. Baik. Ya. Hafah, tepi lidah kita adalah bagian yang berhadapan langsung dengan gigi-gigi, ya. Bagian kanan berhadapan dengan geram-geram kanan, ya. Bagian kiri juga berhadapan dengan gigi-gigi geram yang berada di sebelah kiri. Ya. Adapun tepi depan ya berhadapan dengan gigi taring, gigi roba'iyah, gigi seri. Ya. Jadi dalam posisi aslinya, ya, lidah atau tepi lidah kita sudah berhadapan dengan apa permukaan dalam dari gigi-gigi tadi itu. Ya. Baik, sekarang kita akan bahas huruf dhad. Huruf apa? Huruf dhad yang mana huruf ini hanya ada pada bahasa Arabiyah saja. Hanya ada pada lughah Arabiyah. Ya. Tidak ada dari bahasa-bahasa lain yang terdapat huruf dhad, ya. Kalau huruf yang lain masih mungkin, ya. Huruf sin, ya. Ada pada huruf Latin, ya, S. Huruf lam juga ada. Huruf kaf juga ada, ya, huruf yang lain banyak. Ya, adapun huruf wad, ya tidak akan ditemukan kecuali pada lughah Arabiyah. Ya, ya. Dan memang huruf Dhabat ini dibilang sulit, ya, dibilang sulit. Baik. Huruf dhad berasal dari tepi lidah. Nah, sudah kita sudah tahu tepi lidah kita yang mana? Ya, tepi samping. Ya, jadi bisa salah satu yang kita pakai imma yang kiri atau yang kanan, ya. Dan biasanya yang paling sering dipakai adalah bagian kiri, ya. Coba bagian kiri kita, ya, disentuhkan tepian tadi dengan permukaan dalam gigi geraham atas. Nah, coba sambil dibayangkan permukaan dalam gigi geraham atas. Baik, coba sentuhkan. Au, au, au. Ya. Nah, mudah atau tidak? Mudah kan? Ya, karena sudah di hadapan dia. Sebelum kita mengucapkan Allah, ya, sudah saling berhadapan antara permukaan dalam gigi geraham atas dengan apa? Tepi lidah kita. Tinggal gerakkan saja. Au. Ya. Dan tidak perlu kita berpayah-payah insyaallah, ya, dengan menggerakkan kepala. Au. Ya. Karena sudah saling berhadapan, ya, insyaallah tidak perlu melibatkan organ kepala, ya. Au. Au. Ya. Coba masing-masing dirasakan dengan kita membaca teori, insyaallah mudah prakteknya. Au. Ya, itulah huruf dhad. Kalau kanan, ya, berarti tepi kanan dengan geraham kanan, ya. Walaupun mungkin jarang, ya. Atau lebih banyaknya yang kiri, Mang. Au, coba kanan. Au. Au. Ya. Au. Ya. Kiri coba. Au. Ya. Bahkan apa? Bibir pun juga sepertinya tidak perlu bergerak juga, ya. Kalau kepala tadi ekstrim, ya kan. Au. Bibir ini juga tidak perlu juga. Au, tidak perlu. Karena ini huruf lidah, ya. Huruf lidah cukup, ya, mengaktifkan lidah. Baik. Coba baca. Wa. Wi. Bu. Au. Au. Wi. Bu. Wa. Nah, kalau kita menjumpai huruf dhad sukun, ya, coba au. Tepi lidah kiri dengan geraham-geraham apa kiri, permukaan dalam geraham atas kiri. Nah, bagian tepi depannya bagaimana? Apakah menyentuh organ tertentu atau dia tidak menyentuh apa-apa? Au, menyentuh atau tidak? Au. Ada bagian yang disentuh oleh tepi depan atau tidak? Au. Au. Ya. Wallahu alam. Dalam buku ini disebutkan bagian depan juga menyentuh sebenarnya, ya, menyentuh bagian yang di depannya, yaitu au. Atau yaitu pada permukaan dalam atau gusi dari gigi-gigi yang di depan, ya, gigi serinya, gigi robaiyahnya, gigi apa? Taringnya. Ya, menyentuh. Akan tapi sentuhan itu tidak disertai dengan tekanan, ya. Hanya sekedar menyentuh, ya. Tekanan berasal dari tepi lidah dengan geraham, ya. Adapun yang di depan hanya sekedar menyentuh dan tidak ada tekanan. Ya, wallah alam demikian yang disebutkan di sini sehingga tidak, ya, lebih mudah kita ucapkan sebenarnya, ya. Kalau kita jauhkan dari permukaan gigi depan, ya, agak sulit. Oh, sulit, ya. Menyentuh biarkan, apa menyentuh, asalkan tidak dengan tekanan, ya. Kalau ditekan, maka yang muncul bukan huruf dhad lagi, tapi huruf lain, ya. Bo, ya. Bo ini. Ini huruf dal, ya. Ya, kalau huruf do ini huruf dal, hanya beda dikit, yang kalau dal tipis da ini bo, ya. Bo, ya, ini dhad. Kalau do ini, ya, dal tapi tebal. Walat bo, kan. Dari samping, walallin. Nah, itu. Nah. Coba diulang lagi. La li lu. Bau. Bau. Ya, jadi konsentrasi pada bagian tepi ya, kiri atau kanan. Alli. Allo. Allu. Nah, sekilas insyaallah betul, insyaallah yang kita dengar ya. Mudah-mudahan demikian. Baik. Nah, insyaallah cukup dulu ya. Huruf lidah ada 18, kita sudah mengambil sebagiannya ya. Qaf, kaf, jim, shin, ya, dan bot ya, sudah sepertiga dari huruf lidah kita pelajari, ditambah tadi huruf-huruf jauf dan huruf tenggorokan ya. Ya, setelah kita tahu teorinya ya, kita tadi sudah mencontohkan, tinggal masing-masing mempraktekkan ya, masing-masing mempraktekkan sesuai dengan teori dan sesuai dengan apa yang tadi didengar ya, dipraktekkan. Dan tidak ada yang menghalangi ya, seorang untuk menjadi mahir dalam bacaan Quran kecuali malas melatih. Kalau dia malas melatih lidah, ya tidak akan menjadi mahir. Tapi dengan terus berlatih, ya, melatih diulang-ulang terus, itu akan bermanfaat biidznillah. Ya. Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatu mri'in bifaqih. Tidak ada yang menjadi penghalang antara seorang dengan kemahiran membaca Al-Quran kecuali riyadhah ya, latihan yang terus menerus ya. Kalau ini dijalankan jadi mahir biidznillah. Kalau enggak mau riyadhah, enggak mau berpayah-payah melatih lidah ya, selamanya akan begitu ya, selamanya akan begitu ya, tidak akan bisa ya tambah baik ya dalam membaca Al-Quranul Karim. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang kita pelajari sebagai mukaddimah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.